Kak Puan towards you. Lagu terbarunya Monata juga. Selamat malam saudara-saudara saya. Kalian harus baik-baik saja. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia. Selamat datang di Kairawa. Yang ku dambakan Oke, terima kasih. Terima kasih Kakak Sodik.